Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pembahasan kita di kitab Al-Kabair, penyebutan tentang macam-macam dosa besar, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita sampai pada dosa besar yang keempat, yaitu dosa meninggalkan sholat. Telah kita baca sebahagian penjelasan yang dibawakan oleh penulis berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita akan besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas dan jelas menyatakan bahwasanya tatkala seorang meninggalkan salatnya dengan sengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang membinasakan, kekufuran yang dapat menggugurkan semua amalnya, kekufuran yang menjadikan dia murtad setelah dia sebelumnya adalah muslim. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita bahas di pertemuan kemarin, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas meskipun dia masih meyakini kewajibannya. Dan pendapat yang kemarin kita pilih adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, juga dari ulama di masa sekarang ini dikuatkan oleh Syekh Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas meskipun masih meyakini kewajibannya, dia adalah seorang yang murtad, kafir, keluar dari Islam, sebagaimana hal ini ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah dengan tegas dan jelas. Meskipun juga kita menerima dan kita tidak lantas saling menyalahkan terhadap orang-orang yang memilih pendapat tidak kafirnya mereka, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, karena dalam hal pendalilan dan dalam hal pemegang pendapat tersebut ada ulamanya dan ada dalil yang mereka pegangi, meskipun dalam perselisihan ini sekali lagi kita lebih condong dan menguatkan kepada pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Berikutnya berkata penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, menukil ucapan Al-Hafidh Ibnu Hazm. Wa qala Ibnu Hazm, la dhanba ba'da syirki a'zamu min tarki sholati hatta yakhruja waqtuha. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, la dhanba ba'da syirk, tidak ada dosa setelah kesyirikan, a'zam min tarki sholat, yang lebih besar dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Jadi yang terbesarnya dari semua macam dosa adalah kesyirikan. Tatkala seorang menduakan Allah Subhanahu dalam peribadatan. Yang berikutnya kata Ibnu Hazm adalah meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dengan sengaja. Datang waktunya sholat subuh, dengan sengaja dia tidak menyegerakan pelaksanaannya, dia tunda hingga keluar waktunya. Atau dia sengaja tatkala ingin berniat bangun di waktu subuh, dia sengaja memasang alarm di luar waktu subuh. Dia paham waktu subuh adalah jam 5 atau jam 4.30. Dia sengaja pasang alarm jam 7 karena tidak mau bangun di waktu sholat subuh tersebut. Ini termasuk orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh. Berbeda halnya kalau orang sudah pasang alarm, dia pasang 5 kali, 7 kali karena ngantuknya mungkin. Dia pasang tetap gak kedengaran itu alarm. Ini benar-benar berarti murni orang ketiduran. Ya, mungkin karena lelahnya dia bangun jam 7. Tapi dia sudah berusaha untuk bangun, bagaimana caranya supaya jam 5 dia terbangun, pasang alarm banyak-banyak. Qadarullah ma syaa faal, lelahnya mengalahkan dirinya sampai dia terbangun di waktu jam 7 pagi. Maka ini bukan orang yang sengaja. Orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh, sengaja dia memang berniat untuk tidak bangun pada waktunya, dia pasang alarm hingga di luar waktu dan begitu seterusnya. Nah, ini dia telah melakukan sebuah dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Kemudian warawa Hammam qala nabana Qatadah anil Hasan an Hurairah ibn Qabisah qala haddathani Abu Hurairah. Hadis berikutnya yang dinukil oleh penulis adalah hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dan yang lainnya. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Perkara pertama yang seorang hamba akan dihisab nanti di hari kiamat dari amalnya adalah amalan salatnya. Jadi dari semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia di dunia, ibadah apapun itu, yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah terkait dengan urusan sholatnya. Bagaimana sholatnya sempurna atau tidak sempurna, dia melaksanakannya, dia khusyuk atau tidak khusyuk di dalam melaksanakannya, apakah dia sering-sering keluar waktunya dengan sengaja atau tidak, dihisab. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan semua amal-amal yang dia lakukan meskipun itu besar. Hajinya, zakatnya, itu nanti. Dari amalan yang dia lakukan yang pertama kali dihisab adalah salatnya, karena salat ini barometer. Rasulullah SAW melanjutkan, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka orang ini telah beruntung dan berhasil. Ini barometer keberuntungan dan kebahagiaan seseorang. Disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau sholatnya baik, bagus nasib dia berikutnya. Kalau sholatnya baik, bahagia dia dengan hisab-hisab yang berikutnya. Bahagia dia dengan nasib yang akan dia terima. Namun sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun kalau sholatnya itu dihisab dan ternyata rusak, baik rusak pelaksanaannya, yaitu tidak lengkap dia laksanakan sholat selama hidup, atau rusak dalam hal mendirikannya, tidak khusyuknya, tidak sempurna rukun-rukunnya, rusak sholatnya, maka orang tersebut faqad khaba wa khasir, sungguh telah merugi dan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga perkara sholat adalah perkara yang harus diprioritaskan. Tidak boleh lantas perkara sholat ini dinomorduakan. Dan kita sebagai orang tua, tak bosan-bosannya kita terus mengingatkan diri-diri kita, terutama diri saya pribadi, karena saya juga adalah orang tua. Begitu pula kepada ayah dan ibu yang mendengarkan di masjid ini, kita semuanya adalah orang tua. Tanggung jawab yang harus kita berikan dengan sebaik mungkin kepada anak-anak kita bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Kita tidak hanya memperdulikan mereka dalam hal gizi-gizi jasmani, tapi kita juga perlu untuk lebih mengedepankan memberikan kepada anak-anak kita gizi-gizi rohani. Terutama dengan kita mengajarkan kepada mereka sholat, kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat, kita awasi pelaksanaan sholat mereka baik atau tidak, sesuaikah atau tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah jalla wa ala dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan konsistenlah kamu dalam mendidik keluargamu untuk salat. Nabi alaihi salat wassalam atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita sholat sekali, tapi ada kalimat wastabir. Wastabir itu sabar dengan terus menerus, konsisten dalam memerintahkan mereka sholat. Wastabir alaiha. Tidak cukup pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita satu kali dua kali perihal sholat. Tidak cukup hanya 3 kali 4 kali perihal sholat. Banyak dan harus sesering mungkin kita curahkan perhatian kita kepada anak-anak kita dalam urusan sholat mereka. Kenapa ma'asyiral muslimin tadi? Sebagaimana dalam hadis yang kita baca, ternyata sholat itu adalah barometer. Kalau sholat seseorang itu baik, maka nasib dia nanti di akhirat juga akan baik. Tapi kalau sholat seorang itu buruk, maka nasib seorang nanti juga akan buruk di hari kiamat. Na'udzubillah. Sedangkan kita orang tua diperintahkan oleh Allah subhanahu untuk menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka, terutama melalui pintu sholat. Kita ajari mereka sholat, kita ajak mereka sholat, kita awasi pelaksanaan sholat-sholat mereka. Jangan kita jadi orang tua yang acuh tak acuh, enggak peduli. Anak kita sudah kelas 5 SD, sudah kelas 6 SD, enggak pernah kita paham bagaimana pelaksanaan sholat anak saya. Apakah sudah baik bacaan Al-Fatihahnya? Apakah sudah bisa bacaan rukuk dan sujudnya? Apakah bisa sudah tasyahudnya? Enggak pernah terpikirkan oleh kita itu. Yang terpikirkan adalah bagaimana semester ini anak saya masuk 10 besar atau tidak. Dia lebih khawatir anaknya tidak masuk di 10 besar dibandingkan kekhawatiran dia terhadap kondisi kualitas sholat anaknya. Fana'udzubillahi min dzalik. Salafuna sholeh mengajarkan kita untuk kita mencurahkan perhatian besar kepada anak-anak kita perihal sholat-sholat mereka, terutama dalam hal pengajaran. Jangan sampai lepas mereka dari pengajaran kita. Dan perhatikan pengajaran hal yang pengajaran dimaksud adalah pengajaran sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Mausu'ahnya, kana yu'allamu sabiyu salata Idza 'arafa yaminahu min shimali. Selayaknya seorang anak kecil itu diajari salat kalau dia sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kirinya. Artinya semenjak ini berikan kepada mereka pendidikan tentang sholat. Sholat itu seperti apa? Yang dibaca apa? Gerakan-gerakannya seperti apa? Yang dilakukan di dalamnya, apa yang seharusnya dihadirkan di dalamnya itu apa? Mulai diajari sedikit demi sedikit. Dari kapan? Semenjak ini. Kata Ibnu Umar, semenjak anak itu sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri, ajari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jundub bin Abi Thabit al-Imam rahimahullah juga mengatakan, diriwayatkan juga dalam Mausu'ah Ibn Abi Dunya, kata Jundub bin Abi Thabit, kanu yu'allimuna sabiyya salah idza 'adda 20. Jundub bin Abi Thabit seorang tabi'i. Tatkala beliau menyatakan guru-guru, berarti yang dimaksudlah para sahabat. Kata Jundub bin Abi Thabit, dahulu guru-guru kami, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengajari anak kecil itu salat kalau sudah bisa berhitung sampai 20. Disebutkan ini. Sudah bisa ngitung sampai 20, ada 20. Sudah bisa 1, 2, 3, 4 sampai 20. Langsung mulai dikasih pendidikan tentang sholat. Sholat seperti ini, sholat seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikianlah perhatian mereka para sahabat radhiyallahu anhu terkait dengan pendidikan sholat yang seharusnya ini menjadi tauladan untuk kita. Jangan sampai kita memandang remeh urusan sholat, karena sekali lagi sholat itulah barometer. Baik buruknya nasib seorang itu tergantung dengan sholatnya setelah dia dihisab dalam urusan sholatnya tersebut. Berikutnya hadis yang dinukilkan oleh penulis adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. فَإِذَا فَعْلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan tiga hal. Satu, mereka mau bersyahadat kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mau mempersaksikan ini. Dua, mereka mendirikan sholat. Tiga, dan mereka menunaikan zakat. Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia melakukan tiga hal ini. Sebelum dilakukan tiga hal ini, maka manusia akan tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah SAW memerangi kecuali kufar musyrikin. Faida fa'lu dzalik. Apabila mereka melakukan tiga hal tersebut, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Ini tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dirampas darah dan harta-harta mereka kalau sudah melakukan tiga hal di atas. Yang termasuk dari tiga hal tadi adalah sholat. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Pada asalnya, tatkala seorang tidak melanggar pelanggaran-pelanggaran kriminal yang dibolehkan dengannya tertumpahnya darah mereka atau terampasnya harta mereka, maka harta dan darah mereka tetap dalam kondisi suci, tidak boleh diganggu. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerangi orang-orang yang melakukan tiga hal ini. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya perkara sholat dan bahayanya dosa meninggalkan sholat. Hadis berikutnya juga muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ana rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-kisah tentang ya peristiwa pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian dipandang tidak adil. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Dianggap Nabi SAW lebih mementingkan kaumnya, musyrikin Quraisy. Padahal Al-Nabi yang dahulunya musyrikin Quraisy. Padahal Al-Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling jauh dari yang namanya mementingkan kepentingan keluarga semata. Seorang yang bernama Dzulhuwaisirah kemudian datang ingin menegur An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan yang keji dan kotor. Dia lantas mengatakan, wahai Rasulullah ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan Dzulhuwaisirah tadi mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu karena kamu tidak berbuat adil. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat radhiyallahu anhum yang melihat pemandangan ini semuanya sakit hati dan semuanya tersulut emosinya. Nabi SAW yang paling dipercaya oleh para sahabat di kala itu dilakukan dengan tidak pantas oleh seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Dikatakan tidak adil, dikatakan tidak bertakwa. Maka Nabi SAW menjawab ucapan orang tadi, wailak alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqiyallah, celaka kamu, bukankah akulah penduduk bumi yang paling pantas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau seorang nabi, ilmu dan wahyu yang sampai kepada beliau adalah faktor yang menjadikan beliau orang yang paling pantas untuk bertakwa di atas manusia-manusia yang lain. Nabi mengingkari ucapan orang tadi. Inilah praktek takwa. Pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah praktek ketakwaan. Bukan apa istilahnya kalau mementingkan keluarga itu nepotisme. Nepotisme, bukan nepotisme. Tersebut ketakwaan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan ghanimah semisal itu. Salah satu sahabat yang bernama Khalid ibn al-Walid, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, lantas menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ala adribu unuqahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang ini? Karena sudah sangat kurang ajar kepada engkau, sangat tidak santun dalam berbuat kepada engkau, wahai Rasul. Mengatakan engkau tidak bertakwa. Bolehkah aku memenggal lehernya, membunuhnya? Maka Nabi SAW mengatakan, la, la'allahu an yakuna yusolli. Jangan. Bisa jadi dia adalah orang yang sholat. Ikhwan fillah rahimakumullah, syahidnya keterkaitannya dengan pembahasan kita adalah An-Nabi alaihi salatu wassalam melarang Khalid bin Walid untuk membunuh orang tersebut karena khawatir orang tadi termasuk orang yang sholat, sehingga ditumpahkanlah darah yang haram. Ini menunjukkan kepada kita kalau orang yang sholat itu darahnya suci, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan haknya Islam, dengan ditegakkannya hukum-hukum had, kalau orang tadi melanggar salah satu pelanggaran-pelanggaran kriminal yang ditetapkan ada hukumannya di dalam Islam. Nah, kalau seorang tidak sholat, darahnya tidak terjaga, darahnya tidak suci. Fana'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, warawa Imam Ahmad fi musnadih min hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhafiz 'ala shalah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun." Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti, dan tidak ada baginya keselamatan. Ini orang yang tidak menjaga sholat. Yang pertama yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah cahaya. Orang tadi tidak punya cahaya yang membimbingnya untuk hidup baik di atas muka bumi. Juga tidak ada cahaya yang menuntunnya nanti di kegelapan yaumul qiyamah. Padahal setiap orang membutuhkan cahaya karena yaumul qiyamah adalah gelap. Seorang mendapatkan cahaya sekadar dengan keimanannya. Allah berfirman, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Orang-orang yang beriman itu cahayanya terang benderang di bagian depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kaum mukminin nanti mendapatkan cahaya di hari kiamat. Adapun mereka orang-orang yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya bagi mereka. Wala burhanun, dan mereka tidak punya bukti. Maksudnya kata para ulama, tidak punya bukti untuk membuktikan keimanan mereka. Kalau mereka benar-benar adalah orang-orang yang beriman, maka sholat tidak akan mereka tinggal, karena konsekuensi daripada iman adalah taat kepada yang diimani, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya ditinggalkan, maka tidak ada bukti atas keimanan dalam qalbunya itu. Wala najatun, lagi perkara ketiga yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari orang yang tidak menjaga salat adalah tidak adanya keberhasilan, keselamatan. Salat orang itu tidak selamat, dia nanti di yaumul qiyamah tidak selamat dengan mendapatkan surga, celaka dia dengan neraka yang dimasukinya. Fana'udzubillah. Yang lebih mengerikan lagi, ma'asyiral muslimin, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Abi Jahlin wa Ubay ibn Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga salat kelak di hari kiamat akan dibangkitkan bersama tokoh-tokoh keguguran, Dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Dibangkitkan bersama Haman. Dibangkitkan bersama Abu Jahal. Dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang akan membersamai orang-orang yang tidak menjaga sholat di yaumul qiyamah nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang ia cintai. Maka orang-orang yang mencintai orang-orang soleh, dia akan dibangkitkan bersama mereka orang-orang soleh di yaumul qiyamah. Yang mencintai para anbiya, para nabi dan para rasul, maka akan dibangkitkan mereka bersama para nabi dan bersama para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan ternyata orang yang meninggalkan sholat dibangkitkan bersama tokoh-tokoh kekufuran karena tidak adanya barakallahu fikum faktor yang menyebabkan mereka pantas untuk dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang soleh. Justru dibangkitkan bersama tokoh-tokoh kekufuran yang menolak kerasulan Nabi yang diutus kepada mereka, yang meninggalkan sholat karena perkara-perkara duniawi dan karena kesombongan-kesombongan semata. Fana'udhu billahi min dhali. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kata Imam Adz-Dzahabi, setelah menukil hadis-hadis di atas, hadis-hadis yang banyak dan keras mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa hadhihi nusus tush'iru bi kufri tarikis sholat. Dalil-dalil ini mengesankan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, dan itu benar. Secara mutlak yang meninggalkan sholat baik karena malas atau karena meyakini tidak wajibnya, mereka sama-sama kafir karena sama-sama meninggalkan sholat. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berbeda pendapat dengan pendapat yang kita pilih. Beliau condong kepada pendapatnya tiga imam yang lain, yaitu tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Satu dalil yang beliau bawakan untuk menguatkan pendapat beliau, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Mu'ad, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan Allah akan haramkan atasnya neraka. Dia pasti akan masuk surga. Ini ikhwan fillah rahimakumullah satu dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menguatkan pendapatnya. Jadi semua yang bersyahadat masuk surga. Semua yang bersyahadat akan haram atasnya keabadian neraka. Berarti tidak kafir. Ikhwani fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab pernyataan orang-orang yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan landasan dalil-dalil umum yang semisal ini. Setidaknya ada dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Yang pertama, hadis-hadis yang digunakan untuk mendasari pendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah dalil-dalil yang umum. Dan dalam kaidah usul fikih, dalil umum itu harus dibawa kepada dalil-dalil yang khusus. Semisal apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 'ashra." Dan wanita dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istri-istri tadi harus beriddah, tidak boleh menikah selama 4 bulan lebih 10 hari dengan hitungan hijriah. Ya. Umum Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lafaz yang umum, siapapun yang meninggal kemudian ada istrinya masih hidup, maka istrinya tidak boleh menikah sepeninggal suaminya meninggal selama 4 bulan 10 hari. Ini umum. Ya. Namun dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari keumuman wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya ini, yaitu wanita-wanita yang hamil. Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Dan iddahnya wanita yang hamil adalah tatkala mereka melahirkan anak-anak mereka. Jadi kalau ada wanita yang ditinggal mati suaminya, dia hamil, maka dia tidak boleh menikah sampai dia melahirkan anak yang dia kandung. Mau sebelum 4 bulan atau setelah 4 bulan, itulah batas dia tatkala ingin menikah lagi. Kalau dia dalam kondisi bersih, tidak hamil, ditinggal mati suaminya, 4 bulan 10 hari dengan hitungan hijriah baru boleh dinikahi lagi oleh orang lain. Tapi kalau dia hamil, karena ada ayat yang mengkhususkan hal ini, wanita yang hamil ditinggal mati suaminya, kalau besoknya lahiran, lusanya sudah boleh menikah. Gitu. Atau ditinggal mati suaminya, sudah 4 bulan belum lahir anaknya, belum boleh menikah. Gitu. Jadi dalam kaidah usul fikih dibahas, manakala dalil itu datang dengan konteks yang umum, itu harus dibawa kepada dalil yang datang dengan konteks yang khusus, termasuk dalam bab ini. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bersaksi mempersaksikan dua kalimat syahadat, haram atasnya neraka. Ya. Haram atasnya neraka, tapi dilihat kepada dalil-dalil yang lain yang mengkhususkan keumuman dalil di atas, yaitu orang yang bersaksi dua kalimat syahadat dan dia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati tadi. Jadi bukan hanya syahadatnya, tapi tak kala dia sudah mengilmui kewajiban sholat, dia harus sholat. Tatkala tidak sholat, tidak selamat dia dari keabadian neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci siapa mereka orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka, dari keabadian api neraka, dengan sebab syahadat mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari, Fa'in Allah haram ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syahadatnya tadi. Jadi ada tambahan ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya syahadatnya tapi juga keikhlasannya. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, keikhlasan seseorang dalam melaksanakan syahadat akan menuntun dia untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan atasnya dan akan menuntun dia untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang akan membatalkan syahadatnya. Itu konsekuensi keikhlasan. Dan termasuk daripada konsekuensi keikhlasan adalah melaksanakan perkara yang paling wajib dilakukan oleh seorang muslim dari amalan-amalan soleh, yaitu sholat lima waktu. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca menyatakan bahwasanya sholat itu burhan, bukti, bukti keimanan. Jadi orang yang gak sholat gak punya bukti keimanan. Apa yang membuktikan kejujuran imannya tadi? Gak ada orang yang gak sholat. Tapi kalau orang sholat, ada dia bukti yang menunjukkan atas keimanannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagian yang berpendapat akan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat selama dia masih syahadat juga berdalilkan dengan dalil-dalil yang lain, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat masuk surga. Ada orang-orang yang meninggalkan sholat tapi masuk surga. Namun tatkala dilihat konteks hadisnya, ternyata mereka orang-orang yang meninggalkan sholat tadi masuk surga karena mereka tidak tahu kewajiban sholat yang diwajibkan atas mereka. Emangnya ada orang-orang yang begini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi gak tahu sholat itu wajib? Ada. Nabi SAW meriwayatkan atau bersabda dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yadrusul Islam kama yadrusu washyus tsaub. Kelak Islam ini akan luntur sebagaimana lunturnya warna baju. Baju lama-kelamaan dicuci, dijemur, cuci, jemur, akan luntur itu warna. Islam akan seperti itu. Di akhir zaman nanti, kata Hudzaifah, Islam akan luntur sebagaimana lunturnya warna baju. Tabqa tawa'ifu minan nas, asyikhul kabir wal ajuz. Di hari kiamat nanti akan tersisa sekelompok manusia, mereka orang-orang tua laki-laki dan orang-orang tua perempuan. Mereka mengatakan, orang-orang tua tadi mengatakan, adrokna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapati ayah-ayah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naqulah, maka itulah yang kami ucapkan. Ngertinya apa itu Islam? Cuman ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ayah-ayah mereka cuman mengucapkan itu. Itu yang mereka tahu tentang Islam. Kalimat la ilaha illallah saja. Maka perawi yang bernama Silah, muridnya Hudzaifah bin Al-Yaman, tatkala mendengar kalimat tersebut, lantas bertanya, yang maknanya, wahai Hudzaifah, tidak bisa membuat mereka selamat kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka enggak tahu apa itu sholat, enggak tahu apa itu puasa, enggak tahu apa itu sembelihan, enggak tahu apa itu sedekah. Ini kata Silah. Memandang secara zahir, kalau orang cuma mengucapkan la ilaha illallah, enggak selamat dia dengan ucapannya tadi, karena dia enggak sholat, enggak puasa, punya kemampuan berhaji enggak haji. Maka Hudzaifah mengatakan, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Wahai silah, kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Hudzaifah mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Wahai silah, kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Kenapa? Karena itulah yang mereka tahu dari Islam, dan sebatas itu saja. Mereka tidak sholat karena tidak tahu apa itu sholat. Mereka tidak puasa karena tidak tahu apa itu puasa. Mereka tidak bersedekah karena tidak tahu apa itu sedekah. Tapi karena ucapan mereka kalimat la ilaha illallah dari ayah-ayah mereka, mereka dengar dan mereka mengucapkannya, selamat mereka dari api neraka. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi orang-orang yang dikatakan oleh Hudzaifah ini selamat dari api neraka karena mengucapkan la ilaha illallah padahal tidak sholat, itu karena mereka tidak tahu apa itu sholat, karena sangat asingnya Islam di masa tersebut. Sudah luntur, tinggal kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh kaum muslimin. Itu juga tinggal orang-orang tua. Tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu puasa. Mereka tapi masuk Islam karena syahadatnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga alhasil pendapat yang benar dalam bab ini wallahu a'lam adalah kafirnya mereka orang-orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Ya. Kafirnya mereka orang-orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Dan ini tentunya membuat kita khawatir, dan terus membuat kita berhati-hati, dan terus kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk Allah terus menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas sholat, karena itulah penyelamat kita. Terakhir, Al-Imam Adz-Dzahabi mengucapkan, "Fa mu'akhiru sholati an waqtiha sahibu kabirah." Maka orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktu, dia adalah orang yang terjatuh dalam dosa besar. "Wa tarikuha bil kulliyah kaman zana wa saraqa." Dan orang yang meninggalkan sholat dengan keseluruhan, tidak melaksanakannya sama sekali, maka dia seperti orang yang mencuri dan berzina, bahkan lebih besar dari itu dosanya karena mengkafirkan. Li'anna tarkatu li sholatin aw tafwitaha kabira, karena meninggalkan setiap sholat atau membuat sholat itu keluar dari waktu, ini adalah dosa besar. Fa'in fa'ala dhalika marratin kana min ahli al-kaba'ir illa an yatu, maka siapa yang melakukan ini berulang-ulang, maka dia termasuk dari orang yang terjatuh dalam dosa besar kecuali dia bertaubat. Fa'in lazama tarka sholati fahuwa min al-ahsarin al-ashqiya'il mujrimin, dan kalau seorang itu terus-menerus meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang-orang yang jahat. Ini paragraf terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sekali lagi memberikan kewaspadaan dan kehati-hatian kepada kita untuk kita terjatuh dalam dosa yang semisal ini. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku orang yang terus mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah pula anak-anakku seperti itu, terus mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku. Ini doa yang selayaknya terus kita jaga dan terus kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala demi keselamatan kita dan keselamatan anak-anak kita. Wallahu ta'ala ha'la wa'a'lam bisawab. Selesai dengan hal ini, kita membahas dosa besar keempat yang disebutkan oleh penulis. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan dosa besar yang kelima, yaitu dosa tidak mengeluarkan zakat. Dosa man'u zakat, menahan zakat harta, tidak dikeluarkan dan tidak disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini juga termasuk dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Adapun pembahasannya seperti apa dalil-dalilnya dan apakah jenis-jenis zakat yang dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan, apa saja yang seorang dengannya terjatuh dalam dosa besar, insyaallah taala pembahasannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala wa nasallallahu taisir wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.